Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati dan pendengar Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmiah membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita saat ini masih membahas satu bekal utama yang sangat dibutuhkan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu tadabbur Al-Qur'an, merenungkan dan menghayati makna kandungan Al-Qur'an. Di pertemuan yang terakhir kita membaca penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang contoh bagaimana perenungan yang mendalam terhadap Al-Qur'an akan membuahkan faedah imaniyah yang sangat luar biasa dalam hal menumbuhkan dan menguatkan iman di hati kita. Ya, kita sedang membahas contoh perenungan terhadap ayat firman Allah di surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai ke 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin id dakhalu 'alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ayat-ayat ini yang sedang kita bahas, ya. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia, para malaikat yang mulia yang Allah jadikan tamu sebagai tamunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam? Idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ketika tamu-tamu ini masuk menemui Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan mereka mengucapkan salam, Nabi Ibrahim pun menjawab, salam atau keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang asing yang aku tidak kenal. Kemudian dia pun masuk menemui keluarganya membawakan hidangan berupa kambing yang gemuk yang sudah matang. Kemudian didekatkan kepada mereka dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mempersilakan, apakah kalian tidak mau makan? Kemudian dia merasa takut kepada mereka. Kemudian tamu-tamunya mengatakan, janganlah kamu takut. Lalu mereka memberitakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tentang kelahiran anak yang pandai untuknya. Maka datanglah istrinya yang kemudian dia memukul wajahnya dan berkata, suamiku adalah orang yang sudah tua. Ya, waqalat, dan dia mengatakan, saya adalah seorang perempuan yang sudah tua dan mandul, tidak punya anak. Qalu, maka malaikat mengatakan, demikianlah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha sempurna hukum dan hikmahnya serta maha mengetahui. Ini ayat, ya, yang sedang kita bahas dan sedang kita kaji. Ketika kita hanya membaca sepintas saja, yang sekedar kita ketahui cuma kisah kedatangan tamu para malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, terjadilah dialog seperti ini, terjadilah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghidangkan makanan, tidak lebih daripada itu. Tapi ternyata setelah kita renungkan, terdapat berbagai macam kemuliaan, faedah, adab yang dipraktekkan oleh Nabi Allah yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga beliau pantas dijadikan sebagai panutan. Bagaimana beliau memuliakan tamu, bagaimana adabnya ketika menghadapi tamu, ya. Di pertemuan terakhir telah kita baca sebagian atau awal-awal dari ayat ini, bagaimana penjelasan rinci yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Contohnya ketika Allah berfirman tentang tamunya Nabi Ibrahim, Daifi Ibrahim al-Mukramin, tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mulia. Kata-kata mulia di sini bisa kembalinya kepada Nabi Ibrahim yang memuliakan mereka. Ya, jadi tamu-tamu yang dimuliakan, maksudnya Nabi Ibrahim yang memuliakan mereka. Berarti ini pujian bagi Nabi Ibrahim karena dia memuliakan tamu, dan ini dipuji dalam Islam. Atau mereka itu mulia di sisi Allah, dimuliakan di sisi Allah. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. Bal ibadu mukramun, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan di sisi Allah. Ini juga menunjukkan pujian dan pengagungan bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam karena Allah menjadikan malaikat yang mulia sebagai tamu beliau. Maka ini jelas merupakan pujian. Coba kita lanjut membaca keterangan lebih rinci tentang ayat ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata selanjutnya, wa qawluhu ta'ala, kemudian firman Allah di ayat berikutnya atau kelanjutan dari ayat ini, faqalu salaman qala salam, maka malaikat itu ketika masuk ke rumah beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, para malaikat mengatakan salam. Nabi Ibrahim pun menjawab salamun, keselamatan bagi kalian. Ini mutadhamminun limadhin akhar li Ibrahim alaihissalatu wassalam, haitsu radda alaihimus salama ahsana mimma hayyauhu. Ini juga terdapat pujian yang sangat tinggi, pujian lain yang sangat tinggi kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari sisi mana? Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab salam mereka dengan yang lebih baik daripada ucapan salam yang mereka ucapkan. Ini seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan jika kalian diucapkan, jika ada yang mengucapkan salam kepadamu, maka balaslah salamnya dengan yang lebih baik atau minimal sama. Dia mempraktikkan menjawab salam dengan lebih baik seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Kita lihat penjelasannya. Fa inna tahiyyatahum bismin mansubin mutadhamminin li jumlatin fi'liyah takdiruhu sallimna takdiruhu sallamna 'alaika salaman wa tahiyyatu Ibrahim 'alaihi salatu wasalam lahum bismin marfu' mutadhamminun li jumlatin ismiyatin takdiruhu salamun daimun au thabitun au mustaqirun alaikum. Karena apa? Di sini para malaikat ketika mengucapkan salam, salaman mansub dengan fathah, ya, yang terkandung di dalamnya satu bentuk kalimat kata kerja, bentuk kalimat dalam kata kerja. Secara maknanya kalau disebutkan dengan panjangnya, kata-kata malaikat salaman itu takdirnya atau kalau disebutkan panjangnya adalah salamna alaikum salaman, kami mengucapkan salam kepadamu. Sedangkan jawaban salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu dengan isim marfu, ya, dengan kata benda yang marfu, ada dhammahnya, salamun bukan salaman. Ini menunjukkan terkandung di dalamnya makna jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang terkandung di dalamnya kata benda, ya, dua kata benda yang panjangnya atau takdirnya ketika disebutkan salamun itu ada artinya adalah salamun daimun, keselamatan yang terus menerus, keselamatan yang tetap bagi kalian. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawabnya dengan jawaban yang lebih baik karena salam yang diucapkannya adalah salam yang mengandung makna terus-menerus, salam yang tetap lebih baik daripada salam yang diucapkan oleh para malaikat alaihimussalatu wassalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Wala raiba annal jumlatal ismiyata taqtadhi thubuta wal luzuma wal fi'liyata taqtadhi at-tajadduda wal hudutha. Fakana tahiyatu Ibrahim alaihi salam akmala wa ahsan. Tidak ragu lagi dalam bahasa Arab, ya, satu kalimat yang terdiri dari dua kata benda, ya, seperti salamnya Nabi Ibrahim tadi, salamun thabitun, salamun, salamun daimun, keselamatan yang tetap, yang terus menerus. Bentuk kalimat seperti ini yang mengandung arti thubut, tetapnya hal itu, mengandung arti tidak berubahnya hal tersebut. Beda dengan jumlah yang mengandung arti kata kerja tadi yang diucapkan oleh malaikat, dia hanya mengandung at-tajaddud, sesuatu yang diperbaharui, sesuatu yang baru saja, ya. Maka berarti ucapan salam yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lebih sempurna dan lebih baik, karena sesuatu yang diperbaharui, ya, berarti tidak terus-menerus. Adapun salam yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam maknanya adalah daim dan athabit, ya, terus menerus dan terus menetap, ya, tidak berubah salam tersebut. Ini contoh. Berarti dalam ucapan ini ada adab yang kita pelajari, bahwa menjawab salam orang yang berkunjung ke rumah kita atau tamu ataupun yang lainnya, sebagaimana dalam Islam kita ketahui dianjurkan untuk kita menjawabnya lebih baik atau paling tidak sama dengan salam yang diucapkannya. Nah, baik. Ini contoh kemuliaan yang terkandung di dalam sikapnya atau adab Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghadapi tamunya. Kemudian, thumma qala, Nabi Ibrahim setelah itu berkata, qaumun munkarun, orang-orang yang asing bagiku. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, munkar di sini bukan menunjukkan arti jelek, karena kata-kata munkar artinya tidak dikenal, asing bagi beliau. Fi hadza min husni mukhatabati dhaif wa tadhammum minhu wajhani min al-madh. Di dalam ucapan Ibrahim ini terkandung di dalamnya, ya, sikap yang baik, adab yang baik ketika berbicara dengan tamu, serta terkandung sikap merendahkan diri, ya, yang di dalamnya berarti terkandung dua bentuk pujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dua bentuk pujian terhadap sikapnya, adabnya terhadap tamu, seperti yang ditunjukkan di dalam ucapan ini. Kita lihat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu hadzaful mubtada, annahu hadzafal mubtada. Hadzafal mubtada'a wa taqdir antum munkarun fatadhammama minhum wa lam yuwajjihhum bihadzal khitab lima fihi min ba'd al-istihash bal qala qaumun munkarun. ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. Ya, segi yang pertama di sini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak menyebutkan mubtada, tidak menyebutkan kata di awal ucapannya, tapi beliau menyingkatnya. Seharusnya kalimat ini panjangnya adalah takdirnya, antum munkarun, kalian adalah orang-orang yang asing bagiku. Tapi dia merendahkan diri, ya, berusaha untuk menyebutkannya dengan kalimat yang halus. Dia tidak ingin menghadapkan kepada mereka dengan ucapan ini, karena di dalamnya terkandung bentuk yang agak kasar. Kalau dikatakan kalian asing bagiku, kalian adalah orang yang asing, ini kurang sopan. Bahkan maka dia menggunakan kalimat yang lebih halus dengan mengatakan keselamatan bagi kalian, wahai orang-orang yang asing, ya, wahai orang-orang yang asing. maka tidak ragu lagi dalam kondisi seperti ini dengan dihapuskannya kalimat di awal, kalian adalah orang-orang yang asing, kata-kata kaliannya dihapuskan. Ini termasuk pembicaraan yang sangat sopan, pembicaraan yang sangat halus, ya. Sebagaimana Nabi SAW selalu tidak ingin mengucapkan di hadapan seseorang sesuatu yang mereka tidak sukai. Bahkan Nabi SAW di dalam beberapa hadis yang sahih ketika mengingkari sesuatu, beliau hanya mengatakan, ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang mengucapkan ini dan itu, ya, yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang mengucapkan seperti ini, seperti itu? Kenapa ada orang yang berbuat seperti ini dan seperti itu? Cukup dengan sindiran saja, orang sudah mengetahui bahwa itu adalah kesalahan. Ini contoh akhlak dan adab yang dipraktekan oleh Nabi Muhammad SAW, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS di dalam ayat ini untuk menghormati, memuliakan tamunya. Wathani yang kedua, segi yang kedua, qauluhu qaumun munkarun, ucapan Nabi Ibrahim, wahai orang-orang yang asing bagiku. Fahadzafa fa'ilal inkar, beliau tidak menyebutkan siapa yang mengingkari mereka, yang menganggap asing mereka. Wa huwa alladzi kana ankaru, padahal dia yang menganggap asing mereka, tapi enggak disebutkan. Disebutkan kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal, asing, ya. Kama qala ta'ala fi mawdhi'in akhar, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah ini, nakirahum, Nabi Ibrahim mengingkari, yakni merasa asing terhadap mereka. Wala raiba anna qawlahu, oleh karena tidak ragu lagi bahwasanya ucapan Nabi Ibrahim di ayat ini, munkarun altafu min an yakulu ankartukum, ketika Nabi Ibrahim menyebutkan dalam bentuk, ya, kalimat pasif, kalian adalah orang-orang yang diingkari, yang ini tidak dikenal, ini lebih lembut daripada misalnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, aku tidak mengenal kalian, aku mengingkari atau aku menganggap asing kalian. Dengan dikatakan kalian dianggap asing, dengan saya menganggap asing kalian, ini berbeda. Lebih halus dengan dia mengatakan, kalian adalah orang-orang yang asing atau dianggap asing, orang-orang yang tidak dikenal. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga di sini terdapat pujian dari ucapan yang beliau pilih di sini. Makanya menjadi pelajaran penting bagi kita ketika menyambut saudara kita sama muslim, apalagi dia tamu yang kita harus muliakan, maka kita gunakan kalimat-kalimat yang halus untuk berbicara dengan tamu kita tersebut. Nah, lanjut selanjutnya, kata beliau, wa qauluhu, selanjutnya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam atau firman Allah di ayat tadi, faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam masuk menemui keluarganya. Ya, segera menemui keluarganya dan langsung datang dengan membawa hidangan berupa kambing yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian dia mendekatkan hidangan itu di hadapan mereka dan menawarkan, apakah kalian tidak ingin makan? Di sini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mutadhamminun wujuhan minal madhi wa adab adh-dhiyafati wa ikram adh-dhaif, terkandung di dalamnya beberapa petunjuk yang sangat ditekankan di dalam Islam, terkandung berbagai macam bentuk pujian, adab-adab ketika melayani tamu dan bagaimana memuliakan mereka, memuliakan tamu. Kita lihat di antaranya. Qauluhu, Allah berfirman di sini, faraga ila ahlihi. Faraga ila ahlihi. Ya. Di sini diterangkan ar-raughan, maknanya faraga ila ahlihi, maka beliau masuk menemui keluarganya. Artinya adh-dhahabu fi sur'atin wa ikhtifa, dia segera menemui keluarganya. Ya, menemui keluarganya dengan segera dan secara diam-diam. Maksudnya dia ingin segera melayani tamunya ketika tamunya datang, apalagi orang asing, kan dia segera butuh hidangan. Maka tanpa berbasa-basi dengan banyak, dia langsung menemui keluarganya untuk bisa mendatangkan hidangan kepada tamunya tersebut. Wa huwa yatadhammanul mubadarata ila ikramidh dhaifi, walikhtifa'a yatadhammanu walikhtifa'u yatadhammanu tarka takhjilihi wa alla yu'riduhu wa alla yu'arriduhu lil haya'i. Ya, maka terkandung di dalam penjelasan ini berarti Nabi Ibrahim AS bersegera untuk memuliakan tamunya, dan ketika dia pergi dengan diam-diam, ya tidak tergesa-gesa, artinya dia pergi secara diam-diam, ini mengandung adab supaya dia tidak membuat malu tamunya. Ya, dia pergi tanpa mereka ketahui bahwa dia ingin mendatangkan hidangan supaya mereka tidak malu, tidak merasa risih dengan hal yang dilakukan oleh tuan rumah tersebut. Wa hadza bi khilafi man yatafaqalu wa yatabadaru ala dhaifihi wa yatabaradu ala man yatafaqalu wa tubaridu ala dhaifihi wa tabarada ala dhaifihi thumma yabruzu bi mar'an minhu. Maka ini berbeda dengan orang yang merasa berat, ya, kelihatan dia susah untuk melayani tamunya, menampakkan sikap enggan di hadapan tamunya, kemudian dia pergi pun menampakkan diri di hadapan mereka, ya, wa yuhillu suratan nafaqah, seolah-olah dia memperlihatkan hidangan yang akan dikeluarkannya, wa yazinu ma ya'khud, dia menimbang-nimbang biaya yang akan dikeluarkan untuk memuliakan tamunya, wa yatanawalul ina'a bimar'an minhu, ketika dia mengambil piring, mengambil gelas juga dilihat oleh tamunya, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, mimma yatadhammanu takhjila dhaifi wa haya'ahu, yang di dalamnya tertentu akan menjadi sebab tamunya akan malu dan merasa risih karena hidangan yang akan dihidangkan mereka saksikan, ya. Falafdatu raga tanfi hadainil amrayni, maka dengan disebutkan di sini Nabi Ibrahim melakukannya dengan disebut dengan lafaz raga ila ahlihi, menafikan dua hal tersebut. Ya. Tidak berat dalam melayani tamu dan tidak memperlihatkan kepada mereka, tiba-tiba dia sudah datang dengan hidangan sehingga tamunya tidak perlu merasa malu. Ini juga adab yang harusnya diperhatikan. Ya, ini ketika seorang menghidangkan, jangan sampai di dalam terdengar bunyi-bunyi piring sedang menghidangkan untuk tamu, bunyi-bunyi gelas misalnya, atau suara-suara yang menunjukkan orang tuan rumah sedang sibuk mempersiapkan. Dia tidak, dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, masuk segera, kemudian dipersiapkan semua dengan suasana hening, tiba-tiba datang kepada tamu sehingga tamunya tidak perlu merasa malu. Ini adab dalam menjamu, melayani dan memuliakan tamu. Nah, baik, lanjut. Wa fi qawlihi ta'ala, kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ila ahlihi, maka dia segera menemui keluarganya, madhun akharun lima fihi minal isyari minal isyari bi anna karamata dhaifi mu'addatun hasilatun inda ahlihi wa annahu la yahtaju an yastaqridha min jiranihi wala yadhhabu ila ghairi ahlihi idh nuzulu dhaifi hasilun indahum. Baik. Ketika Allah berfirman di sini, maka Nabi Ibrahim raga ila ahlihi, segera masuk menemui keluarganya, yakni menemui istrinya. Ini juga terdapat pujian lain, terkandung di dalamnya pujian lain, karena di dalamnya terdapat ya ungkapan makna, ungkapan penjelasan bahwa memuliakan tamu itu memang sudah disiapkan, sudah ada pada keluarga beliau. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memuliakan tamunya bukan sesuatu yang perlu dicari dulu, pinjam dulu ke tetangga, datang dulu di sini. Dia sudah siapkan semua untuk kedatangan tamu, dia sudah mempersiapkan sesuatu yang pantas untuk memuliakan mereka. Bahwa dia tidak butuh untuk misalnya yastaqrid, meminjam dulu di tetangganya, tidak butuh untuk pergi kepada selain keluarganya, pergi ke sana kemari dulu untuk mencarinya, karena hidangan untuk tamu sudah tersedia di sisi mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk memuliakan tamu ketika, sehingga ketika tamu datang setiap saat dalam keadaan mendadak pun mereka sudah punya persiapan untuk menjamu dan memuliakan tamunya. Ini juga sifat kemuliaan dan juga adab bagi seorang muslim yang tentu ya, apalagi dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan contoh kepada kita untuk memuliakan dan menjamu tamu, harusnya kita sudah persiapkan sehingga tamu yang datangnya tanpa diduga atau mendadak pun juga kita sudah punya persiapan untuk memuliakannya dalam rangka mengamalkan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa qauluhu, firman Allah selanjutnya, faja'a bi'ijlin samin, setelah itu dia langsung keluar membawa hidangan kambing yang gemuk. Yatadhammanu thalathata anwa'in minal madh. Di sini terkandung tiga jenis pujian di ayat ini. Ahaduha atau ahadaha, yang pertama, khidmatu dhaifihi binafsihi fa innahu lam yursil bihi wa innama ja'a bihi binafsihi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melayani tamu dengan dirinya sendiri, tidak pakai pelayan, tidak mengutus orang lain, ya, tidak mengutus seseorang, tapi dia melakukannya dengan dirinya sendiri. Ini lebih menunjukkan kemuliaan karena tamu tentu akan merasa lebih terhormat tuan rumah yang langsung melayaninya. Itu yang pertama. Wathani, yang kedua, annahu ja'ahum bihaywanin tamin lam ya'tihim biba'dihi liyatakhayyaru min ataibi lahmihi ma sya'u. Ya, yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membawakan hidangan itu utuh, sempurna. Ya, kambing yang utuh, sempurna. Tidak datang dengan membawa sepotongnya saja, misalnya hanya bagian pahanya saja, bagian kepalanya saja, atau bagian badannya saja. Tapi dibawakan sempurna, setelah di, tentunya diolah, dibawakan utuh. Supaya tamunya bisa memilih, ya, daging yang paling enak, yang paling mereka sukai. Subhanallah. Jadi tamunya tidak diberikan satu pilihan, tapi disuruh memilih apa yang disukai itu yang dimakannya. Masya Allah, ini tentu adab yang sangat tinggi. Benar-benar dia memuliakan tamu untuk bisa menikmati hidangan yang paling enak yang mereka sukai. Atsalits, yang ketiga, annahu saminun laisa bimahzulin. Ini juga jelas adab yang sangat agung memuliakan tamu. Dia membawakan daging hewan yang paling gemuk, bukan yang kurus. Ya, bukan hewan yang tidak punya nilai lagi. Wa hadza min nafaisil amwal, ini tentu termasuk harta yang paling berharga. Ya. Min nafais ama waladil baqaris samin. Di sini yang di yang dihidangkan tadi kita ijl di sini sebenarnya bukan kambing ya, tapi anak sapi. Ya, ijl itu adalah anak sapi. Yang dihidangkan di sini adalah anak sapi yang gemuk. Ya, anak sapi yang gemuk. Fa innahum yu'jabuna bihi, fa min karamihi hana 'alaihi dhabhuhu wa ihdaruhu. Karena ini yang paling disukai oleh mereka saat itu. Ya, tentu saja anak sapi berarti dagingnya masih lunak, ya. Kemudian juga usianya masih muda, dipilih lagi yang gemuk, ya. Maka karena kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mudah baginya untuk menyembelih hewan yang paling berharga yang dimilikinya ini, kemudian menghidangkan kepada tamunya. Itu pun tanpa pikir-pikir langsung segera dihidangkannya. Masya Allah, ini tentu orang yang punya keimanan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada agamanya, kepada hari akhir, karena menyiapkan untuk di dalam rangka mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh hamba tersebut. Sudah kita ketahui ini termasuk jenis sedekah yang paling utama di dalam Islam, jenis mengeluarkan harta yang paling utama di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. kalian tidak akan mencapai ketakwaan yang sesungguhnya, kebaikan yang sesungguhnya, sampai kalian menginfakkan dari atau mengeluarkan dari hartamu di jalan Allah dari hal-hal yang kamu cintai. Maka ini yang dipraktekan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam kisah yang disebutkan di ayat ini. Baik. Itulah tiga jenis pujian yang terdapat di dalam firman Allah tersebut. Kemudian faqarrabahu ilaihim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghidangkannya kepada mereka. Menghidangkannya kepada mereka. Di sini ucapannya ilaihim, kepada mereka, mutadhamminun limadhin wa adabin akhara. Terdapat juga di dalamnya pujian dan adab, ya, adab atau kesopanan yang lain. Wa huwa ihdharu ta'ami ila baina aidi dhaif bi khilafi man yuhayyi'u at-ta'ama fi mawdhi'in thumma yuqimu dhaifahu fayuriduhu alaih. Di sini juga terdapat pujian bagi Nabi Ibrahim dan adab yang tinggi, kesopanan yang tinggi terhadap tamunya. Yaitu apa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membawakan hidangan itu di depan tamunya, sehingga tamunya tidak repot-repot lagi berdiri dipindahkan ke tempat yang lain. Meskipun ini boleh, tapi tentu ini lebih utama, langsung dibawakan di hadapannya, di meja di hadapannya. Berbeda dengan orang yang menyiapkan makanan di tempat lain, kemudian dia menyuruh tamunya berdiri pergi ke tempat tersebut, membawanya ke tempat tadi. Kita katakan meskipun ini boleh, tapi ini lebih utama. Kita perhatikan, ini termasuk adab. Tamu yang sedang datang, apalagi jauh, tentu dia capek. Dia juga sudah duduk di tempat tersebut, sudah posisinya sudah enak duduk di situ. Apalagi disuruh masuk, kadang-kadang dia malu. Apalagi kalau disuruh berdiri ke tempat lain, membuat dia agak berat. Tapi kalau dihidangkan di hadapannya, kemudian dia makan, maka itu tentu lebih menyenangkan dan lebih disukai oleh tamu tersebut. Baik, qauluhu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, qala ala ta'kulun. Dia berkata kepada mereka, mempersilakan. Apakah kalian tidak ingin makan? Atau silakan makan. Fihi madhun wa adabun akhar. Ini juga terdapat pujian dan adab yang lain. Fa innahu arada alaihim al-akal. Karena dia menawarkan, mempersilakan makan kepada mereka. Ala ta'kulun, silakan makan. Apakah kalian tidak ingin makan? Ya. Wa hadhihi sighatun. Wa hadhihi sighatu 'ardhin mu'dhinatun bitalattuf. Bikhilafi man yakul da'u aydiyakum fi ta'am kulu taqaddamu wa nahwu dhalik. Ini adalah bentuk kalimat tawaran yang menunjukkan makna talatuf, lembut dalam menawarkan dengan halus. Beda misalnya orang yang mengatakan, silakan letakkan tanganmu di makanan tersebut, silakan makan, ayo maju, dan seterusnya. Ya, ayo, silakan disantap makanannya. Ya, ini meskipun diperbolehkan, tapi ini lebih kasar. Ya, kalau dikatakan seperti ini, silakan makan. Apakah kalian tidak ingin mencicipi hidangan ini dan seterusnya? Ini tentu kalimat yang lebih baik, yang lebih sopan, dan ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada tamunya. Kita perhatikan di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Ya, adab-adab yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang ternyata setelah kita renungkan kandungan dari ayat ini, semakin nampak bagi kita bahwa banyak adab-adab memuliakan tamu yang ternyata itu paling diperhatikan oleh orang yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah sesuatu yang tentu dicintai dan diridhoi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu bisa kita mengambil pelajaran yang kita bisa dapatkan dengan merenungkan dan mendalami makna ayat ini sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi barakallahu fikum, insyaallah penjelasan tentang ayat ini akan ada kelanjutannya di pertemuan berikutnya, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 8 atau pukul 9 di waktu Indonesia bagian tengah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, supaya kita bisa memberikan waktu yang ingin bertanya bersoal jawab di antara antum sebelum kita menutup kajian kita kali ini. Maka saya persilakan, tafadhol, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk sesi berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda di layanan SMS kami di 0819-896543. Nah, Ketua Islam, untuk yang pertama kita angkat dari penelpon, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi, Ustaz. Ya, silakan. Begini Ustaz, ada suami teman pergi keluar di luar provinsi. Kemudian di sana dia ternyata menikah lagi Ustaznya. Di perusahaan itu perjanjiannya cuti itu cuma 6 bulan satu kali Ustaz. Sehingga istrinya yang di Sulawesi bisa dikunjungi cuma 6 bulan satu kali. Sementara yang dekat itu bisa sewaktu-waktu, mungkin satu bulan, satu bulan dia bisa mengunjungi sedekat, meskipun sampai cuti. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah suami ini adil dengan keadaan seperti ini Ustaz? Karena dia bisa mengunjungi istri keduanya dalam waktu sebelum 6 bulan itu Ustaz. Kemudian kalau tidak adil, bolehkah istri yang pertama ini minta cerai Ustaz? Karena begini Ustaz, istrinya di sini mau ikut ke sana Ustaz, cuma suaminya tidak setuju dengan alasan kalau ikut ke sana banyak biaya karena harus kontrak rumah dan lain-lain Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Islam, kita simak jawabannya dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi yang dari Sulawesi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Pertanyaan tadi tentang orang yang melakukan poligami kemudian pembagian waktunya seperti itu. Ini tentu saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Saya tidak tahu keadaan yang informasi dari pihak suami. Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Kalau betul pembagiannya seperti itu, maka tentu tidak adil. Tentu tidak adil. Karena yang wajib dibagi oleh seorang suami yang berpoligami ya, atau yang menikah lebih dari satu melakukan ta'adud ya, di samping masalah nafkah termasuk juga dalam masalah ini tentu nafkah mencakup masalah rumah dan pakaian dan seterusnya ya. Di samping itu juga tentu masalah yang berhubungan dengan pembagian waktu bermalam bersama istrinya al-mabit. Ini harus dia lakukan dengan adil. Yang idealnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sehari dan sehari. Makanya memang lebih bagus kalau dalam kondisi seperti ini orang yang berpoligami itu rumahnya berdekatan, tidak sampai berjauhan, supaya mudah dia membagi hal tersebut dan mudah menyelesaikan urusan-urusan yang mendadak misalnya ketika terjadi di salah satu dari istrinya. Nah, ya. Kalaupun tidak bisa maka tetap dibagi dengan adil tapi dengan waktu yang sama antara keduanya. Kalau seperti ini yang satu 6 bulan didatangi kemudian yang lain bisa setiap saat, maka tidak adil. Resikonya dia menikah lebih dari satu, harusnya dia berusaha dekatkan mereka. Masalah biaya tentu dia sudah pertimbangkan sebelumnya. Dia dekatkan istrinya meskipun kontrak, meskipun anak-anaknya harus pindah sekolah. Memang itu sudah resikonya supaya dia bisa melaksanakan ini dengan adil dan dia tidak mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berani melangkah tentu dia sudah memikirkan resiko tersebut, hendaknya dia berusaha untuk menyikapi dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan adil dalam masalah ini, hendaknya dia menyikapi dengan sebaik-baiknya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Nah, Ustaz, wafik barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang diberikan Ustaz dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab dan untuk berikutnya masih melalui layanan telepon di 0218236543. Untuk penelpon berikutnya kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ini saya dari hamba Allah di Batam. Ya, silakan Ibu. Ini saya mau nanya, apabila seorang wanita itu rambutnya itu rontok, nah pas dia menyisir itu kan rambut-rambut yang rontok itu apakah harus diambil, dibuang atau dikubur atau dibiarkan saja? Ustaz, sana kita nyapu gitu, dibiarkan saja dia nyapu kita sampai keluar ke teras. Soalnya saya dengar katanya itu juga termasuk aurat, katanya nggak boleh, harus ditanam, harus disimpan, jangan sampai kelihatan orang yang rambutnya sudah rontok. Apakah itu benar ya Ustaz? Ya, ya, terima kasih buat pertanyaannya, cukup. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali. Jadi jawabannya pertanyaan tadi itu tidak benar semua itu. Perkataan seperti itu tidak benar, ya. Rambut itu ya disapu biasa atau dibuang di tempat sampah, tidak ada keharusan untuk menyimpannya atau menguburkannya atau menyembunyikannya agar tidak dilihat orang lain. Ini tidak, keterangan yang tidak benar. Jadi disapu dan dibersihkan biasa saja. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Barakallahu fik. Demikianlah jawaban untuk ibu yang tadi bertanya di Batam. Dan di Kota Islam Azan ya Allah wa iyakum, masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Dan untuk para penelpon yang berikutnya kami persilakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Di sana lagi jalan ini. Dalam perjalanan, baik Pak. Dengan Pak siapa tadi Pak, maaf? Ya, dengan Tursaleh. Ya Pak, Pak Saleh Pak ya, silakan Pak. Ya. Jadi gini Ustaz, saya punya apa namanya, baru-baru ini kan kawan-kawan kan ada yang pulang haji. Dia membawa kasih oleh-oleh ke saya itu seperti apa namanya boneka, boneka apa namanya otak, terus saya apa namanya yang terbuat dari kain dan terbuat dari logam metal gitu ya. Apakah ini termasuk yang dimaksudkan dengan patung yang kita sebut, dan bagaimana unsur ke apa namanya kebariannya gitu. Baik, itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Soleh. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, barakallahu fik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Pak Soleh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, kita semua dan semua kaum muslimin dalam kebaikan. Apa yang disebutkan tadi tentang oleh-oleh haji berupa unta ya, atau patung unta dari kain atau dari metal ya, dari logam tadi, jelas ini enggak boleh dan ini termasuk patung yang dilarang di dalam Islam. Bahkan disebutkan ancamannya di dalam hadis yang sahih, ini lebih parah bahkan daripada gambar biasa ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, asyadun nasi adaban yaumal qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Tentu patung adalah yang paling menyerupai ya, seperti gak apa ini patung atau yang dibuat miniaturnya tadi unta dengan bentuk metal atau dengan kayu ataupun dengan kain. Yang penting kalau keadaannya sangat mirip dengan unta, maka ini jelas termasuk patung yang terlarang, yang sangat keras ancamannya di dalam hadis-hadis yang sahih yang disebutkan seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Ikhwatal Islam azan yallahu wa iyakum. Masih kembali kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan kembali kami angkat dari penelpon di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Saya dari di Riau. Dari Riau dengan siapa? Di Riau, ya, bernama Samsidar. Ya, baik Ibu Samsidar, silakan pertanyaan Ibu. Saya mau bertanya soal suami. Bagaimana hukumnya seorang suami memakan nafkah seorang istri? Baik. Sedangkan dia nafkahnya tidak memberi nafkah kepada istrinya. Baik. Cukup Ibu pertanyaan itu? Cukup? Baik, terima kasih Ibu Samsidar. Iya, cukup. Iya. Iya. Baik. Dan untuk Ustaz kami pasang temu jawab, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya, pertanyaan bermanfaat dari Ibu Samsidar di Riau tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau beserta kita semua dalam kebaikan, dalam petunjuknya. Ya, pertanyaannya tadi tentang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, justru dia memakan, tadi kata-katanya nafkah istrinya, mungkin uang dari istrinya, harta pribadi istrinya, ya, karena mungkin dia tidak bisa memberikan atau mungkin tidak punya pekerjaan, maka jawabannya tentu ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan suami sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan dengan sebab inilah dia dijadikan sebagai pemimpin, sebagai qawwam, penegak dalam rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin atau penegak bagi kaum perempuan, yang meluruskan atau menegakkan, memimpin kaum perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka di atas yang lain, dan karena laki-laki lah yang menafkahkan harta, memberikan nafkah untuk keluarganya dari harta yang dimilikinya. Maka hendaknya laki-laki ini atau suami seperti ini bertakwa kepada Allah, kewajibannya yang kalau dilanggar tentu dosanya sangat besar ya, dan akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya. Harusnya dia berusaha untuk bekerja semampu yang dia lakukan bisa dengan usaha atau yang lainnya, karena ini merupakan kewajibannya, dan tidak pantas dia tidak memberi nafkah kepada istrinya, sudah merupakan kedzaliman, apalagi harta pribadi istrinya justru ikut dimakannya. Maka ini tentu kedzaliman yang lain, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala keburukan. Nah. Namun Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang diberikan Ustaz. Ikhtal Islam azani Allah wa yakum. Demikianlah jawaban untuk Ibu Samsidar di Riau. Dan Ikhtal Islam masih kami buka sesi interaktif soal jawab, dan kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya. Anda bisa bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Bapak Hidayat di Medan Sumatera Utara, Ustaz. Ya, Pak Hidayat di Medan Sumatera Utara. Silakan Pak Hidayat. Nah, yang saya tanyakan begini Ustaz. Kita mengikrami tamu itu kan hukumnya wajib. Nah, lantas bagaimana jika ketika kita sedang melakukan sholat sunnah, tamu itu datang mengucapkan assalamualaikum Ustaz, apakah sholat sunahnya kita selesaikan dahulu, ataukah sholat sunahnya kita batalkan untuk menjamu atau mengikrami tamu Ustaz? Baik, cukup Bapak pertanyaan itu, Pak Hidayat, cukup? Cukup, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan tanggung jawab, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Pak Hidayat ya, yang ada di Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufiknya kepada beliau, keluarga, dan kita, kepada semua kaum muslimin. Masalah memuliakan tamu ketika tuan rumah sedang melaksanakan sholat sunnah. Tentu kalau dia misalnya melaksanakan sholat wajib, dia harus tunaikan dulu, menyelesaikan sholat wajibnya, karena ini kewajiban bagi Allah. Bagaimana kalau sholat sunnah? Ya, pertama, ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, kan kita juga tidak boleh membatalkan meskipun sholat sunnah, kecuali kalau ada alasan yang lebih kuat. Kecuali kalau ada alasan yang lebih kuat, ya. Tapi kalau sekedar tamunya datang, kita bisa dengan misalnya mengeraskan suara kita, Allahu Akbar, supaya tamu mendengarnya. Ya, supaya dia bisa menunggu sebentar, dan kita bisa memperkirakan, kalau sholat sunnah kita ini sudah hampir berakhir, maka kita selesaikan dengan, mungkin kita ringkas, kita baca yang wajib-wajib saja untuk menyelesaikannya. Kemudian Pak Hidayat juga perlu diperhatikan di sini, yang namanya tamu seperti yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, seperti penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tamu itu ada kriterianya. Tidak mesti orang yang datang, tetangga kita misalnya, datang untuk menanyakan sesuatu, lantas kita anggap ini sebagai tamu yang kemuliaannya seperti yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Tamu tersebut kita wajib muliakan, karena yang dimaksud dengan tamu di sini seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, pertama, tamu ini datangnya dari luar kota. Orang yang mengunjungi kita dari luar kota atau dari negeri yang lain atau daerah yang lain. Yang kedua, dia datang ke situ memang hanya untuk menemui kita, bukan untuk tujuan yang lain. Maka belum tentu, misalnya orang yang tetangga kita yang datang, kita kenal suaranya, kita kasih isyarat saja, Allahu Akbar, maka cukup. Beda kalau misalnya orang ini kita ketahui orang yang asing, orang yang jauh, orang yang segera butuh untuk kita layani, dia datang juga memang untuk menemui kita, maka ini tentu beda keadaannya, karena ini tamu sesungguhnya yang wajib untuk kita muliakan seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kita bisa sikapi dengan kondisi seperti ini. Kalau seandainya kita bisa, sholat kita sudah akan segera selesai dan kita bisa memberikan isyarat kepada tamu tersebut bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Lagi pula kan ada adab dalam berkunjung kan. Seseorang itu mengucapkan salam sampai 3 kali ketika dia bertamu. Yang pertama kali belum dijawab, dia ucapkan lagi ya, mengetuk pintu atau minta izin atau mengucapkan salam sampai 3 kali. Kalau kita lihat bisa kita selesaikan sholat kita sampai dia 3 kali sebelum 3 kali misalnya, maka kita selesaikan sholat kita, kemudian kita berusaha menemui tamu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan Ustaz. Ikhutlah Islam azani Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat tanya melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Dari pendengar kita di daerah Lampung, Ustaz mohon memberikan nasihatnya Ustaz, bagaimanakah sikap seorang anak ketika melihat kedua orang tuanya yang senantiasa bertengkar, dan apa yang harus disampaikan kepada kedua orang tua dalam memberikan nasihat kepada mereka dari sang anak. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari saudara kita yang ada di Lampung ya. Ketika seorang anak mendapati keadaan seperti ini, ya, ketika seorang anak mendapati keadaan seperti ini, maka ini adalah ujian dan kesempatan dia untuk bisa menasihati orang tuanya, mendekatkan keduanya agar tidak melakukan hal-hal yang tentu tidak diinginkan tersebut. Cuma dia harusnya memilih waktu yang baik. Bagaimanapun kedua orang tuanya adalah orang yang tetap harus dimuliakannya, sesalah apapun yang mereka lakukan, tetap dia harus menghormati dan memuliakannya. Makanya dia menyampaikan nasihat mungkin tidak pantas ketika saat-saat itu. Ketika orang tuanya bertengkar, kalau dia bisa mampu mencegah dengan cara yang baik, maka dia cukup mencegah saja. Memisahkan saja, tidak usah membela salah satunya, dipisahkan saja. Misalnya bapak, ibu tenang, anak-anak banyak yang menyaksikan, tidak bagus untuk didengar, ada tetangga juga dan yang lainnya. Sekedar ditenangkan kedua-duanya. Kalau sampai pada tingkatan yang parah bisa dipisahkan, kalau dia punya kemampuan untuk memisahkan maka dipisahkan. Ya. Nanti setelah itu dia mencari waktu yang tenang ketika dia menasihati satu persatu. Datangi ibunya dulu, kemudian datangi bapaknya, sampaikan dengan cara yang baik bahwa apa yang mereka lakukan tidak bukan merupakan contoh yang baik bagi anak-anaknya, dan juga tentu ini bukan merupakan hal yang diinginkan bagi semua anggota keluarga. Sampaikan dengan cara seperti ini, mudah-mudahan dia bisa mendapatkan pahala dan keutamaan karena berusaha untuk menjadi sebab damainya antara kedua orang tuanya. Kalau seandainya dia tidak mampu dan butuh melibatkan keluarga yang lain, maka dia laporkan kepada kakek atau neneknya ya, yang mungkin bisa menengahi dari kedua belah pihak, dari pihak ibu maupun pihak bapak, supaya nanti ada yang bisa menengahi orang yang lebih tua yang mungkin bisa lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Demikian jawaban untuk pertanyaan yang sudah kita baca lewat pesan singkat. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kami masih membuka sesi interaktif soal jawab. Kami berikan kesempatan kembali kepada penelpon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Hamba Allah di Jakarta. Baik, dengan hamba Allah di Jakarta, silakan Ibu. Ya, ingin menanyakan Ustaz. Amalan apa saja bisa menyamai dengan pahala haji dan umroh? Ya, baik. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Jakarta tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau, keluarganya, dan kepada kita semua. Amalan apa saja yang bisa menyamai pahala haji dan umroh? Kalau tentu saja menyamai kedudukannya, maka tidak ada amalan yang menyamai kedudukannya, dalam artian kalau kita sudah lakukan amalan ini maka cukup, tidak perlu lagi kita haji atau umroh, maka tidak. Kalau ada pahala yang dikatakan sebanding dengan pahalanya, ini dalam segi keutamaan pahalanya, tapi tidak bisa menggantikan kedudukannya sebagai rukun Islam, yaitu haji dan juga umroh, menurut pendapat yang terkuat yang mengatakan wajib untuk melaksanakannya sekali dalam seumur hidup seperti haji. Nah, taib, adapun amalan yang mungkin bisa dijadikan sebagai keutamaannya, keutamaannya seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, contoh misalnya orang yang melaksanakan sholat isyrok ketika matahari terbit, kemudian sekitar 15 menit setelah matahari terbit, yakni bagi orang yang bersholat berjamaah di masjid, sholat subuh, kemudian dia menunggu, dia berzikir sampai matahari terbit, kemudian ketika sudah tinggi sekitar 15 menit ya, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamatan tamah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, setelah itu dia, ya tentu setelah 15 menit setelah meninggi, setelah sekitar 15 menit seperempat jam, dia salat 2 rakaat, maka dia akan dapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ya. Kemudian misalnya orang yang melaksanakan sholat di Masjid Quba setelah dia datang ke Madinah, di sana dia melaksanakan sholat di Masjid Quba, itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shallat fasalla fi salatan kanat lahu ka umrah. Ya, barang siapa yang melaksanakan wudu di rumahnya, bersuci di rumahnya, kemudian datang kepada ke Masjid Quba dan melaksanakan salat di sana, maka dia dapatkan pahala seperti umrah. Kemudian juga umrah di bulan Ramadan disebutkan di dalam hadis yang sahih, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatin ma'i. Berumrah di bulan Ramadan sebanding dengan pahalanya seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berapa contoh, mungkin ada hadis-hadis yang lain, cuman jelas di sini keutamaan yang sama tapi tidak bisa menggantikan kedudukan daripada ibadah-ibadah tersebut yang diwajibkan untuk kita lakukan di dalam hidup kita sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wa fikum barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Pertanyaan dari Ibu di Jakarta tadi merupakan pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab yang telah kita simak ini. Dan sebelum kita akhiri, ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum, kita akan meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam penutup di kesempatan pagi hari ini. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Ya, alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masih terus membaca bagaimana perenungan terhadap ayat yang disebutkan di beberapa ayat di surat Adz-Dzariyat tadi yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang ternyata setelah kita renungkan kita dapatkan banyak adab-adab yang sangat bermanfaat untuk kita praktekkan dalam rangka menyempurnakan pahala yang kita dapatkan ketika kita mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hal ini menghormati dan memuliakan tamu. Insyaallah kita akan membaca dan kembali mengambil pelajaran-pelajaran tersebut di waktu-waktu yang akan datang. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.